Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna lin-nas fi hadzal Qur'an min kulli mathalin fa aba aktsarun nas illa kufura. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a Atakuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjir al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billah wal malaikatu qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa Walan nu'mina liruqiyika hatta tanzila alayna kitaban naqra'u Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula يقول الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله سبحانه وتعالى berfirman maka sungguh kami telah menundukkan untuk manusia في هذا القرآن di dalam Al-Quran yang mulia ini mengkul di masal dengan diberikan perumpamaan-perumpamaan contoh-contoh yang Allah berikan kepada manusia aina wa'na fihi al-mawa'id wal-amthal kata Imam Sa'di rahimahullah kami berikan contoh nasihat wejangan yang berbagai macam jenisnya bentuknya. Jadi nasihat dalam Al-Quran itu jenisnya banyak, contohnya banyak untuk manusia. Teguran-teguran bagi manusia itu banyak. Wa zanaina fihi al-ma'ani allati yataru ilaihi al-ibad. Kemudian yang kedua selain daripada itu kami berikan makna-makna kalimat makna yang dibutuhkan oleh masing-masing hamba. Dalam rangka apa? Li'allan yatadzakkaru wa taqu. Agar manusia mengingat Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari nasihat, wejangan, teguran yang banyak jenisnya di dalam Al-Qur'an. Wa lam yatadzakkar illa al-qalilu minhum. Maka tidak ada seorang pun dari manusia kecuali sedikit saja dari mereka yang bisa mengambil manfaat. Alladzina sabaqat lahum min Allah sabiqatus sa'adah, yang mana telah ditetapkan bagi mereka oleh Allah kebahagiaan. Wa'anahumullah bitaufiqih, dan Allah berikan mereka taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Wa ma aktsarun nas, adapun kebanyakan dari manusia, fa abau illa kufura, mereka tidak mau kecuali kekufuran. Ya'ni ni'mah terhadap kenikmatan ini allati ya akbaru jami'an ni'am. Kebanyakan dari manusia kufur terhadap nikmat ini. Apa nikmat apa? Al-Quran. Yang mana nikmat diturunkannya Al-Quran adalah hiya akbaru jami'in ni'am, kenikmatan yang paling besar. Ya, sebagai petunjuk manusia supaya tidak bingung, supaya tidak terlantar, supaya tidak tersesat. Makanya diberikan petunjuk di dalam kehidupan dunia ini. Waja'alu yata'annatuna 'alaihi biqtirah ayat ghair ayati. Sebagian dari mereka, kebanyakan dari mereka memperbincangkan Al-Quran yang 6 ayat demi ayat dari diri mereka sendiri yang justru tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada salafnya, tidak ada contohnya. Dengan obrolan pembicaraan yang ngawur, yang tidak mendasar dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Salaf. Yaqtari'unaha min tilqa'i anfusihim adh-dhalimah al-jahilah. Mereka perbincangkan Al-Quran dari diri mereka yang zalim, yang jahil, yang bodoh, yang terbatas, tidak mempunyai ilmu di dalam hal itu, sehingga mengada-ngada dalam Al-Quran. Karena kebanyakan dari mereka tidak mau menerima Al-Quran. Ya, ini kebanyakan dari manusia. Wala haula wala quwwata illa billah. Wallahu barakallahu.